الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي الطلبة Rahimani wa rahimakumullah. Berbagai bentuk pujian sanjungan hanya kita berikan kepada Allah Jalla wa ala. Karena oleh Allah masih melimpahkan berbagai bentuk kenikmatan kepada kita, yang tentunya kenikmatan tersebut akan senantiasa bertambah ketika kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum, seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, Allah akan tambahkan. Dari berbagai bentuk syukur, salah satunya adalah dengan kita menuntut ilmu agama, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu tersebut berbagai keutamaan, berbagai keindahan akan kita peroleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan ummahatul fadail, induk ummahatul fadail, induk dari segala jenis keutamaan, berbagai keutamaan yang kita peroleh, baik itu di dunia ataupun nantinya di akhirat. Segala jenis keutamaan, ummahatul fadail, induknya adalah al-ilmu, ilmu, wad-din, kemudian agama, wasyuja'ah, dan berani. Tiga hal tersebut disebutkan oleh Syekhul Islam sebagai induk dari segala jenis keutamaan. Ketika kita ingin memperoleh keutamaan, maka hiasi diri-diri kita dengan apa yang disebutkan tadi, ilmu, agama, dan keberanian, bukan pengecut. Bahkan dahulu ada seorang tabi'in mulia, beliau dilahirkan dari seorang ibu bukan orang merdeka. Ibu beliau budak, seorang budak. Bahkan ketika kita membaca tentang perawakan beliau rahimahullah disebutkan orang tidak akan memandang kepadanya. Beliau orang yang hitam, orang yang pendek, kecil. Bahkan ada yang menyebutkan hidung beliau saja seperti kacang, kecil. Orang tidak akan memandang kepada tabi'in tersebut ketika melihat kondisi fisiknya yang sedemikian rupa. Namun ada sebuah ucapan dari ibunya yang membuat beliau terngiang-ngiang, terus mengingat ucapan tersebut. Kata ibunya, engkau tidak akan dipandang di dunia ini kecuali dengan suatu hal, satu hal yang buat manusia memandang dirinya, satu hal yang membuat dia mendapat berbagai keutamaan. Kata ibunya, hal tersebut adalah ilmu. Dengan menuntut ilmu, engkau akan mendapat berbagai keutamaan. Dan benar saja, apa yang disebutkan oleh ibu beliau terus menerus siang dan malam, tanpa hentinya, tanpa lelah, beliau mengkaji ilmu agama, berpindah dari satu guru ke guru yang lain, mencari ilmu. Sampai akhirnya, ahabati fillah wa abna'i talabah, beliau menjadi ulama besar, orang yang sangat memiliki ilmu. Sampai puncak keutamaan yang beliau raih adalah ketika musim haji. Musim haji pada masa beliau, seperti yang kita ketahui, ketika musim haji datang, tentunya orang akan berbondong-bondong menuju Haramain, menuju Mekah, menuju Madinah. Akan sangat banyak, membeludak, jutaan orang berkumpul di sana. Tentunya ketika manusia berkumpul dengan begitu banyaknya, akan ada banyak problem, akan ada banyak masalah. Dan khalifah pada saat itu, beliau menutup berbagai celah, segala jenis permasalahan yang terjadi, tidak ada seorang pun yang boleh menjawab kecuali anak budak tadi. Ulama banyak pada masanya, orang begitu banyak. Kalau seandainya ditanyakan ke satu persatu, akan terjadi banyak pendapat, manusia akan pusing. Oleh karenanya khalifah pada saat itu melarang seseorang untuk berfatwa kecuali orang yang kita sebutkan tadi, kemuliaan yang dahulunya beliau tidak dipandang secara fisiknya, akhir puncak keutamaannya, tidak ada orang yang boleh berbicara berfatwa kecuali beliau rahimahullah. Tidak lain yang mengangkat itu semua adalah ilmu. Makanya tepat sekali apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, induk dari segala jenis keutamaan adalah ilmu. Siapa tabi'in tadi? Zaid Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah, luar biasa keutamaan Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya, abna'i talabah wa hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah lelah kita menempuh ilmu, menuntut ilmu, karena kita akan tidak bisa beribadah secara baik kecuali dengan adanya ilmu. Dan tambahan, Allah berikan berbagai keutamaan ketika kita memiliki ilmu. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membaca potongan kedua dari hadis yang ketiga yang terdapat di dalam matan Jawami'ul Akhbar. Hadis tentang nasihat. Yang terakhir kita membacakan nasihah li kitabillah, bernasihat untuk kitab Allah, yakni dengan Al-Quran. Bahkan kita bacakan keutamaan-keutamaan Al-Quran. Disebutkan Al-Quran seafdal-afdalnya zikir. Juga dahulu para ulama, Imam Malik salah satunya, ketika ditanya, saudarinya ditanya apa kesibukan beliau di rumahnya, maka saudari Imam Malik menyebutkan, Imam Malik dahulu beliau sibuk membaca Al-Quran, sibuk dengan Al-Qurannya. Dan juga kemarin sempat kita singgung, kenapa pada hari ini kita membaca Al-Quran, namun terkadang keutamaan-keutamaan tersebut seakan-akan tidak bermanfaat, seakan-akan seperti tidak ada di sisi kita. Orang-orang yang kerasukan umpamanya, dahulunya ketika dibacakan baru awal ayatnya sudah keluar jinnya. Sekarang kita membacakan untuk orang-orang yang kerasukan seakan-akan tidak bermanfaat, bahkan disambung lagi dengan jin tersebut. Apa penyebabnya? Kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar menyebutkan, dahulunya ada orang-orang yang membaca Al-Quran, dia membaca dari awal sampai akhir Al-Quran, didatangkan kepada orang tersebut Al-Quran, namun dia tidak beriman dengan isi Al-Quran. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, keutamaan-keutamaan tersebut tidak dia raih. Kita membaca Al-Quran hari ini, kita tidak paham apa yang kita baca. Apa yang ada di dalam Al-Quran tidak bermanfaat bagi kita. Di sana disebutkan tentang akhlak-akhlak karimah, akhlakul karimah. Seakan-akan susah bagi kita untuk berhias dengan akhlak karimah. Ucapan yang keluar dari mulut kita, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang keji bahkan. Kenapa sulit sekali padahal kita membaca Al-Quran? Jawabannya adalah, kita membaca Al-Quran namun kita tidak beriman dengan Al-Quran. Beda dengan para sahabat, mereka beriman terlebih dahulu baru mereka membaca Al-Quran. Oleh karenanya mereka tidak kaget ketika datang ayat-ayat tentang haramnya khamar, langsung mereka buang. Yang padahal khamar tersebut adalah sesuatu menjadi hiasan pada diri mereka. Setiap harinya mereka melakukan hal tersebut. Namun ketika datang Al-Quran, ayat yang melarang hal tersebut, mereka tinggalkan. Itulah sebabnya mereka menjadi generasi terbaik umat ini. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari hadis yang tersisa. Wa amman nasihatu lirrasul. Kemudian di sini disebutkan yang pertama nasihat untuk Allah, kemudian bernasihat untuk kitab Allah, yang ketiga wa amman nasihatu lirrasul, bernasihat untuk rasul. Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk bernasihat kita untuk rasul? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kata beliau, wahia al-imanu bihi wa mahabbatuhu. Bentuk nasihat kita terhadap Rasul, yaitu kita beriman kepada Rasul. Beriman bahwasannya Nabi Muhammad adalah penutup dari para Nabi. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Biarpun banyak yang mengakui dirinya Nabi, bahkan pada abad-abad ini banyak yang mengaku Nabi. Ada Ahmad Musaddiq di sana, orang Indonesia mengaku Nabi. Ada Mirza Ghulam Ahmad dan lain sebagainya, masih banyak sekali mengaku Nabi, padahal tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita imani. Wa mahabbatuhu, dan kita mencintai Nabi. Setelah kita beriman kepada Nabi, kita mencintai Nabi. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam beliau menyebutkan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, kata Rasul. Salah seorang kalian tidak beriman, maksudnya tidak sempurna imannya. Kapan? Sampai hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai. Rasul lebih dia cintai. Dari siapa? Min waladihi, dari anaknya. Harus Nabi yang lebih dia cintai. Wa walidihi, dari orang tuanya. Wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Nabi yang harus dinomorsatukan, bukan yang lain. Ketika anaknya tertidur umpamanya, datang waktu solat, Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk solat menuju rumah-rumah Allah. Bentuk sayang kita, cinta kita kepada Rasul, kita bangunkan anak tersebut. Jangan malah kita biarkan. Kita memiliki anak di rumah, datang waktu solat, jangan kita biarkan anak kita di rumah, apalagi yang laki-laki terkhusus. Perintahkan mereka menuju rumah-rumah Allah. Jangan sampai kalah dengan kemalasan mereka. Terkadang kita kasihan, sayang dengan anak kita, sampai akhirnya dia tertidur pun kita tidak bangunkan, padahal waktu solat telah masuk. Mana bukti cinta kita kepada Allah? Mana bukti cinta kita kepada Rasul? Wa walidihi, dan juga kepada orang tua kita. Wan nasi ajma'in, dan terhadap manusia seluruhnya, Rasul yang harus dinomorsatukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun. Dari anaknya, dari orang tuanya, dari manusia seluruhnya, Rasul lebih dicintai oleh Umar. Namun Umar melanjutkan, illa min nafsi, kecuali diriku ya Rasulullah. Kalau untuk dirinya tidak bisa, beliau lebih cinta terhadap dirinya. Kalau untuk yang lainnya, tidak ada, Rasul yang nomor satu. Faqala an-nabi. Kata Rasulullah, tidak, tidak boleh seperti itu Umar. Engkau lebih mencintai dirimu ketimbang diriku. Tidak boleh seperti itu. Walladzi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai engkau lebih mencintai diriku ketimbang dirimu sendiri. Sampai segitunya harus cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta sampai pada diri kita harus Rasul yang lebih kita dahulukan. Tidak boleh yang lain. Faqala lahu Umar. Maka Umar pun mengatakan, ya ini, lihatlah keimanan para sahabat. Ketika disampaikan sesuatu oleh Rasul, mereka beriman. Karena bentuk sayangnya, cinta mereka terhadap Rasul. Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, ya Rasulullah, mulai sekarang engkau ya Rasulullah lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Sampai begitunya para sahabat, maka pantas saja mereka disebut generasi terbaik, generasi emas umat ini. Seakan-akan jiwa mereka tidak ada harganya di hadapan Nabi ketika peperangan. Bagaimana mereka melindungi Nabi? Sampai dada-dada mereka, mereka busungkan, terkena tombak, terkena busur panah. Kenapa? Bentuk cinta mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun hadirin wal hadirat, abnai talaba rahimani wa rahimakumullah. Namun bagaimana jadinya ketika ternyata cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul ketimbang cinta kita kepada anak, lebih kita mencintai anak-anak kita, lebih kita mencintai istri-istri keluarga kita. Gimana seandainya hal itu terjadi? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah katakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum." Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, disebutkan semuanya, wa amwalun luniqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, wa masakinu tardawunaha, dan rumah-rumah yang kalian cintai, semuanya Allah sebutkan secara gamblang, secara jelas. Ahabba ilaikum, itu semua lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, dari Allah, dari Rasulnya, dari jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrih. Maka tunggu saja ketetapan Allah, ancaman dari Rabbul Alamin, ancaman dari Allah. Ketika hal-hal yang disebutkan tadi kita dahulukan, kita lebihkan, ketimbang cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada anak-anak kita, afwan, kepada jihad fisabilillah, lebih kita kedepankan hal-hal yang disebutkan. Fatarabbasu, tunggu, prah kemantang, hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggu saja ketetapan Allah. Apakah itu siksaan? Tunggu saja. Allah telah sebutkan, Rasul telah sebutkan, untuk menjadikan Allah Rasulnya lebih kita cintai, bahkan terhadap diri kita sendiri. Maka ini ujian bagi kita, mampukah kita melewatinya atau tidak? Ketika hukum-hukum Allah datang, apa yang kita lakukan? Rasul alaihi salatu wasalam dalam menjalankan syariat Allah, beliau menyebutkan seandainya Fatimah mencuri anaknya, Fatimah yang sangat dicintai oleh Nabi, laqata'tuha, sungguh aku yang memenggal tangannya, memotong tangannya. Bukti cinta Rasul kepada Allah. Sekarang mana cinta kita kepada Allah? Mana cinta kita kepada Rasul? Ketika hak-hak Allah, salat umpamanya, atau sunnah-sunnah Rasul, kita tinggalkan, mana bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Menjadi ujian bagi kita semuanya. Mampukah kita melewati ujian tersebut? Atau kita menjadi orang-orang yang menunggu ketentuan dari apa yang Allah berikan? Ketika hal-hal yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah tadi yang kita bacakan, lebih kita dahulukan ketimbang Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Maknanya amal-amalan soleh lebih kita dahulukan apa yang disebutkan Allah, maka tunggu saja apa yang Allah persiapkan untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.